Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ulah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Qala rajulan min alladhina yakhafuna an'ama Allahu 'alayhima udkhulu 'alayhimul bab fa idza dakhaluhu fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin. Qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sanatan yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qawmil fasiqin. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-21 Allah masih mengisahkan kepada kita tentang perjalanan Nabiullah Musa dengan Bani Israel. Nabiullah Musa alaihissalam mengatakan, ya qawmi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, wahai Bani Israel, masuklah kalian ke negeri Palestina, Baitul Maqdis, yang Allah telah janjikan untuk kalian. Telah lama kalian meninggalkannya, Allah mempersilakan kalian masuk. Allah janjikan untuk kalian. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin, dan jangan kalian kembali ke belakang. Fatanqalibu khasirin. Subhanallah. Jangan lari, jangan mundur dari peperangan, maka kalian akan merugi dunia dan akhirat. Barangkali bu khasirin. Qalu ya Musa, mereka mengatakan, yakni Bani Israel, inna fiha qauman jabbarin. Mereka mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada satu kaum yang jabbarin, sangat kuat, tapi kasar. Wa inna lanadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak mampu untuk memerangi mereka, melawan mereka. Subhanallah. Baik. Ini kekalahan sebelum kekalahan. Menyerah sebelum berusaha. Baik. Padahal janji Allah sudah pasti. Mereka langsung mengatakan, lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Wahai Musa, kami tidak akan pernah mau masuk ke dalamnya sampai mereka yang keluar duluan. Tidak mau perang. Intinya Bani Israel pada saat itu tidak mau perang. Fa yakhruju minha fa inna dakhilu. Wahai Musa, kalau mereka sudah keluar, dikatakan bahwa orang yang menguasai negeri mereka itu adalah orang-orang yang luar biasa besarnya. Tubuhnya besar, diberi kekuatan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun ketakutan, enggan untuk masuk. Bani Israel mengatakan, kami tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk itu wahai Musa. Maka kami tidak akan pernah masuk sampai mereka, ini orang yang menguasainya, keluar. Kalau mereka sudah keluar, maka kami pun akan masuk. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Qala rajulani minal ladzina yakhafun. Berkatalah dua orang di antara mereka, di antara Bani Israel yang ada pada saat itu, yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat kepada mereka berupa ilmu, keutamaan, keimanan. Mereka menasehati kaumnya. Dua orang ini menasehati kaumnya untuk tetap taat kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Udkhulu alaihimul bab, pokoknya kita masuk saja, kita perang dengan peralatan seadanya, yang penting kita sudah diberi janji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, janji pasti. Kalau masuk kita dan berperang, kita pasti akan kita raih kemenangan. Sudah apalagi. Baik. Seandainya mereka masuk dan mereka berusaha untuk itu, maka Allah berikan kemenangan. Karena mereka Bani Israel senantiasa demikian perangainya. Barakallahu fikum. Enggan melakukan sesuatu. Baik. Sudah kita lewati perangai buruk yang mereka miliki, sungguh sangat mencengangkan. Berikutnya nanti ketika diberi kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka masuk ke negeri ini, setelah menang dalam peperangan, mereka diperintahkan di zamannya Nabi Yusha, mereka diperintahkan masuk ke negeri Palestina dalam kondisi ruku, rendah hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disertai dan dipenuhi rasa syukur diberi kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sempat masuk ke negeri Palestina. Ternyata mereka enggan untuk melakukannya. Mereka masuk dalam keadaan mendongakkan kepala, bukan ruku. Subhanallah. Dan mereka diperintahkan untuk mengatakan, "Hettah ya Allah, ampunilah kami, gugurkanlah dosa-dosa kami." Mereka merubahnya dengan kata-kata habba fi syaira. Baik. Mereka mengatakan gandum, biji gandum. Subhanallah. Mereka pun mengatakan, yakni dua orang ini menasihati kaumnya agar supaya kita masuk saja, tidak perlu kita pikir-pikir panjang, pokoknya janji Allah pasti dan kemenangan kita akan raih. Udkhulu alaihimul bab, fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Pokoknya kita masuk pintu negeri dan berperang, pasti kita akan menang. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian tawakal jika sekiranya kalian adalah orang-orang yang beriman. Tapi dua orang ini terkalahkan dengan banyaknya orang yang enggan untuk masuk. Barakallahu fikum. Baik, enggan untuk masuk. Apalah artinya dua orang dibanding sekian banyak orang yang tidak mau taat kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada. Mereka berkata kepada Musa dengan terus terang, wahai Musa, inna lan nadkhulaha abada, kami tidak akan pernah mau masuk ke dalam negeri ini selama-lamanya. Taib. Abada madamu fiha, selama mereka masih ada di dalam. Ini orang yang menguasai negeri Bani Israel. Bani Israel mengatakan, kami tidak akan pernah mau masuk sampai penguasa atau orang yang menguasai negeri kita ini keluar daripadanya. Madamu fiha, selama mereka masih ada, maka kami tidak akan pernah masuk. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'id. Coba mereka mengatakan, kalau engkau memaksa kami wahai Musa, ketahuilah kami tidak akan pernah mau masuk. Kalau engkau masih bersikukuh wahai Musa, berangkatlah engkau dengan Allah subhanahu wa ta'ala, engkau dengan Tuhanmu, engkau berdua saja perang. Faqatila inna hahuna qa'irun, sambil kami menunggu di sini saja duduk-duduk, menunggu kemenangan kalian berdua. Subhanallah. Baik. Kondisi ini tidak dikehendaki oleh Rasulullah Muhammad SAW pada umat ini. Ketika Rasulullah SAW berada di Badr dan minta izin kepada sahabat atau mengajak musyawarah para sahabatnya, bagaimana ini? Baik. Orang-orang Quraisy sudah di hadapan kita. Bagaimana kita perang atau bagaimana? Baik. Orang-orang Muhajirin mengatakan, kita perang ya Rasulullah. Baik. Kita perang, apapun yang engkau perintahkan kepada kami, kami akan mengikuti. Kami sepakat, kami setuju-setuju saja. Orang-orang Ansar mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaka ta'nina. Ya Rasulullah, seakan-akan engkau meminta kami yang komentar, seakan-akan pertanyaanmu kau arahkan kepada kami. Karena dalam perjanjian antara Rasulullah dengan orang-orang Ansar, bahwa orang-orang Ansar akan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela beliau di kota Madinah. Itu perjanjiannya. Sementara Badr di luar kota Madinah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan ini, apakah masih berlaku pembelaan para sahabat Ansar? Baik. Perlindungan, pemuliaan, penghormatan dari orang-orang Ansar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Ansar mengatakan, "Ya Rasulullah, berangkatlah engkau kemanapun engkau pergi, kami akan mengikuti engkau ya Rasulullah." Kami tidak akan pernah mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Bani Israel, "Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Kami tidak akan mengatakan kata-kata itu. Baik, akan tetapi berangkatlah engkau dan kami akan menyertaimu ya Rasulullah. Apapun yang kau perintahkan, kami akan mengikuti. Maka dengan pernyataan dari orang-orang Ansar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa gembira sangat. Pertanda bahwa semua elemen yang ada semua ternyata sepakat untuk melakukan peperangan. Maka dimulailah segala sesuatunya, diaturlah segala sesuatunya untuk menghadapi pasukan Quraisy. Barakallahu fikum, yang berjumlah lebih dari 1000 orang, sementara pasukan kaum muslimin hanya terdiri dari 300 orang lebih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan sangat agar supaya diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhasil, perbandingan pasukan perang yang tidak seimbang antara 300 ribu dengan 1000 lebih. Baik. 1:3 kurang lebih demikian. Dengan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menang mutlak. Subhanallah. Dengan kejadian perang Badar ini, kaum muslimin tersohor kemana-mana. Bagaimana bisa 300 pasukan bisa mengalahkan 1000 pasukan? Tentunya semuanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kejadian ini orang pun tidak bisa lagi menganggap remeh kaum muslimin yang pada saat itu baru dikatakan muncul baru dikatakan barakallahu bikum sesuatu yang baru. Intinya Bani Israel di sini mengatakan, berangkatlah engkau wahai Musa dengan Rabbmu, berperanglah kalian berdua memerangi melawan pasukan yang ada di dalam Baitul Maqdis itu. Faqatila inna hahuna qa'idun, sembari kami di sini duduk menanti kemenangan. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Maka Nabiullah mengatakan, Nabiullah Musa mengatakan, rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Wahai Rabbku, aku tidak menguasai diriku kecuali aku, diriku sendiri dan saudaraku. Ini Harun. Aku tidak bisa ngapa-ngapain. Aku sudah mengajak mereka, aku sudah memerintahkan kepada mereka, aku sudah menyemangati mereka, tetap enggan mereka masuk untuk berperang. Afruq bainana wa bainal qaumil fasiqin, maka pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik, karena tidak semua dalam kondisi enggan, ada saja masih ada di antara mereka-mereka yang mau taat, tapi jumlahnya sangat sedikit. Terkalahkan mereka dengan jumlah yang sangat banyak. Qala fa inna muharramatun 'alaihim, maka Allah SWT mengatakan sesungguhnya negeri Palestina, Baitul Maqdis haram atas mereka untuk mereka masuk pada saat ini. Mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala 40 sanah, selama 40 tahun. 40 tahun ini mereka mengembara entah kemana, tidak ada tujuannya. Mereka berjalan, terus berjalan selama 40 tahun. Itu pun tetap Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keistimewaan kepada mereka, tapi mereka tidak sadar-sadar dengan nikmat yang begitu banyak. Di perjalanan selama 40 tahun ini Allah senantiasa menaungi mereka dengan awan. Dengan awan yang mereka tidak kepanasan. Yang lainnya dengan terik matahari, mereka senantiasa dinaungi kemanapun mereka pergi. Demikian juga makanan, tidak lagi pernah mereka, tidak lagi bisa mereka untuk melakukan cocok tanam, barakallahu fikum, atau beternak atau usaha yang lainnya, tidak ada. Pokoknya mereka diberi al-manna was-salwa, makanan siap saji dari langit, barakallahu fikum. Belum lagi cukup dengan itu, mereka sangat butuh air. Mereka diperintahkan untuk membawa sebongkah batu, yang batu ini kalau dipukul oleh Musa AS dengan tongkat beliau akan terpancar 12 mata air. Kurang apa istimewanya mereka? Subhanallah. Maka Allah SWT mengatakan yatihuna fil ardh fala ta'sa 'alal qaumil fasikin, maka jangan putus asa dari orang-orang yang fasik ini. Subhanallah. Orang-orang yang tidak taat kepada engkau, maka jangan kau putus asa, jangan kau sakit hati karena ketidaktaatan mereka kepada engkau, tidak ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bagi kita, barakallahu fikum. Semestinya apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulnya, kita laksanakan, kita jalankan sekuat kemampuan kita. Fattakullaha mastata'tum. Ini orang-orang Bani Israel, belum mereka melakukannya, mereka sudah angkat tangan duluan. Mereka sudah menyerah duluan padahal belum mereka coba, belum mereka melaksanakan, belum mereka memulai. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat buruk yang ada dari umat-umat sebelum kita. Baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghiasi, barakallahu fikum, hati-hati kita dengan iman wa taqwa, dan menjadikan kita benci terhadap kefasikan dan kekufuran. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.